bacanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Akhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-43 Suratul Baqarah ayat 43. Baik, tawabbal. Baik. Muhammad wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Qala Imam Suyuti rahimahullah, ay sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Siapa orang-orang yang sholat itu? Muhammad wa ashabih, Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa nazala fi ulama'ihim, turun tentang ulama mereka, ulama'nya Bani Israel. Wa kanu yakulun li akrabaihim, dan ulama-ulama'nya Bani Israel itu, mereka menyatakan kepada kerabat-kerabat mereka al-muslimin, kerabat-kerabat mereka yang beragama Islam. Jadi ada orang-orang Yahudi dari kalangan ulama-nya itu, sebagian kerabat mereka itu ada yang masuk Islam. Mereka menyatakan usbutu ala dini Muhammad, kalian tetaplah bersama agamanya Muhammad. Kalian tetaplah bersama agamanya Muhammad. Fa innahu haqqun, karena agamanya Muhammad itu agama yang hak. Ini Yahudi, bukan sekedar Yahudi, ulamanya Yahudi. Mereka memberikan nasihat kepada keluarganya yang Muslim, jangan sampai murtad, tetaplah bersama orang-orang muslimin. Jadi sholatlah bersama orang-orang yang sholat, warga umar rokiin. Sholatlah bersama orang-orang sholat, tetaplah kalian sholat bersama Muhammad dan para sahabatnya, karena mereka itu tidak di atas kebenaran. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, di antaranya anna sholata wajibatun 'alal umamis sabiqah, bahwasanya salat itu wajib pada umat-umat terdahulu. Salat itu wajib pada umat-umat yang terdahulu. Kewajiban salat itu bukan hanya Allah wajibkan ketika pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat Muhammad, umat-umat anbiya sebelumnya Allah juga wajibkan salat bagi mereka, tentunya dengan syariat masing-masingnya. Naam. Dan di dalam salat-salat mereka, umat-umat sebelum umatnya Muhammad, itu ada rukuknya. Farka'u ma'ar raki'in. Naam. Dengan tata cara kaifiyah salat yang berbeda-beda sesuai dengan syariat masing-masingnya. Salatnya mereka ada rukuknya, ada sujudnya. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat ini, annal umam as-sabiqah alaihim zakat, bahwasanya umat terdahulu juga mereka berkewajiban untuk membayar zakat. Ada syariat sholat, ada syariat zakat pada umat-umat sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa disebutkan di sini rinciannya, siapa-siapa yang wajib, apa saja yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, kemudian berapa yang dikeluarkan, ini tidak dirincikan dalam ayat ini. Kemudian sebagian para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Warga'u ma'arroki'in. Sebagian para ulama ada yang berdalil dengan ayat ini wajibnya sholatul jamaah. Naam. Terima kasih. Ata'murunan nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Bil iman bi Muhammad. Al bir di sini al iman bi Muhammad. Apakah kalian wahai ulama-ulama Yahudi memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Muhammad? Watan sauna anfusakum, dalam keadaan kalian sendiri melupakan diri-diri kalian. Kalian melupakan diri-diri kalian. Tatrukunaha fala ta'murunaha bih. Kalian meninggalkannya, meninggalkan diri-diri kalian. Fala ta'murunaha, kalian tidak memerintahkan dengannya. Kalian perintahkan orang lain untuk masuk Islam, untuk beriman dengan Muhammad, dalam keadaan kalian tetap di atas naam agama kalian. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, ayat Taurat. Kalian membaca Taurat, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak memperhatikan dirinya. wa fiha. Imam Asyuti rahimahullah memberikan faedah dari ayat ini, al-wa'id ala mukhalafatil qawli al-amal. Di dalam ayat ini ada wa'id, ada ancaman atas berselisihnya, berbedanya ucapan dengan amalan. Lisannya mengucapkan berimanlah kalian kepada Muhammad, tapi amalan dia sendiri tidak mau beriman kepada Muhammad. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Su'a fi'likum, tidakkah kalian berakal? Tidak kalian berpikir jeleknya perbuatan kalian? Memerintahkan orang lain berbuat baik, kalian sendiri tidak menjalankannya. Fatarji'un, maka kalian kembali. Fajumlatun nisyan mahalu istifham al-ingkari. Jumlatun nisyan watan sauna anfusakum. Di sini istifham, atamurunan nas bil birri, apakah kalian memerintahkan umat manusia berbuat baik, beriman kepada Muhammad, wa tansauna anfusakum. Ini bentuknya, konteksnya pertanyaan. Tapi pertanyaan sifatnya pengingkaran, bukan bertanya yang minta jawaban. Istifham al-inkari, yang maknanya mengingkari perbuatan mereka ini. Memerintahkan orang lain berbuat baik, tapi mengingkari atau tidak menjalankan perintahnya. 6. Imam Suyuti rahimahullah tadi menyebutkan satu faedah di situ. Ancaman bagi orang-orang yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya, tambahan dari apa yang disebut oleh Imam Asyuti rahimahullah, taubihu haula, taubih ya, celaan pada mereka. Siapa itu? Alladzina ya'muruna bil birri, orang-orang yang memerintahkan kebaikan. Wa yansauna anfusahum, dan melupakan diri-diri mereka. Ini celaan bagi orang-orang merintahkan orang lain berbuat baik, tapi dia sendiri meninggalkannya. Li'anna dzalika munafin lil akal, karena ini meniadakan akal, seperti orang tidak punya akal. Memerintahkan kebaikan untuk orang lain, dia sendiri tidak menjalankannya. Baik. Ini seperti apa yang disebutkan oleh Imam Syuuti. Naam. Khanifidina azani wa a'azzakumullah. Sehingga disebutkan dalam hadis, ya, nanti yaumul qiyamah ada seorang yang di dalam neraka, dia itu muter-muter seperti khimar mengitari gilingan, ya, muter-muter. Zaman dulu kalau ngiling itu pakai khimar, keliling khimarnya, dia menggiling untuk menghaluskan gandum atau yang semisalnya. Ya. Dan ahlu nar melihat orang itu. Kenapa orang ini naam keliling berputar-putar, ya, dalam keadaan ususnya keluar, ya. Maka orang-orang yang melihat ini merasa heran. Ya fulan, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, bukankah anda ini yang dulu sering mengajak kami berbuat kebaikan dan melarang kami, mencegah kami dari perbuatan mungkar. Ya. Mereka heran, ini orang ini dulu ketika di dunia ini termasuk seorang dai yang biasa mengajak umat berbuat baik dan melarang umat dari kejelekan. Kenapa sekarang ini keadaan di akhirat, di neraka ini kok berbeda ketika dia di dunia yang kita kenal? Kita kenal dia orang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bikin keheranan orang-orang yang melihat. Kemudian orang ini menyatakan, kuntu amurkum bil ma'ruf wala ati. Aku dulu memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tapi aku tidak jalankan untuk diriku. Wa anhaakum an mungkar wa ati. Aku larang kalian dari sebuah perbuatan mungkar, tapi justru aku jalankan kemungkaran itu. Ini hukuman bagi orang-orang yang lisannya, ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Naam. Khani fidina azani wa a'azakumullah. Ini sebagai ancaman bagi orang-orang yang kemudian memerintahkan berbuat kebaikan, dia sendiri melupakan dirinya, ya, tidak menjalankan kebaikan itu, melarang orang lain untuk menjalankan kemungkaran, dia sendiri justru yang melanggar kemungkaran tersebut. Apakah kemudian ini menunjukkan kalau kita masih berbuat dosa, kita masih berbuat kemungkaran, tidak boleh kita mengingatkan orang lain untuk menjauhi kemungkaran? Tidak, tidak bisa diambil demikian. Tidak bisa diambil faedah yang demikian. Nah, seseorang memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia meninggalkan kemungkaran. Kewajiban yang kedua, dia perintahkan orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Ini dua kewajiban dia. Dia punya kewajiban untuk meninggalkan kemungkaran. Kewajiban yang kedua, dia punya kewajiban untuk mengingatkan orang lain dari kemungkaran tersebut. Sama juga, dia punya kewajiban menjalankan kebaikan, dan dia punya kewajiban menyerukan kepada umat untuk menjalankan kebaikan. Ketika dia gagal dalam satu poin, ketika dia masih menjalankan kemungkaran, maka jangan tinggalkan kewajiban yang kedua, melarang umat, melarang orang lain untuk menjalankan kemungkaran. Ini juga kewajiban dia. Kalau kemudian dia punya prinsip, saya saja enggak bisa meninggalkan kemungkaran ini, bagaimana mungkin saya larang orang lain untuk berbuat kemungkaran? Itu kaidah yang salah, itu kaidah yang keliru. Ketika dia jalankan kaidah dia ini, maka dia telah terjatuh dalam dua kemungkaran. Dia terjatuh dalam dua kesalahan. Dia sendiri menjalankan kemungkaran, dan dia tidak mau mengingatkan orang lain dari sebuah kemungkaran. Nah, maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ketika kita memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, berusahalah untuk berbuat kebaikan. Ketika kita melarang orang lain untuk berbuat sebuah kemungkaran, berusahalah untuk juga meninggalkan kemungkaran. Jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan belum bisa menjalankan kebaikan dan belum bisa meninggalkan kemungkaran. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, taubihul alim al-mukhalif lima ya'mur bih. Taubihul alim, celaan bagi orang yang berilmu, al-mukhalif, yang menyelisihi lima ya'mur bih, yang menyelisihi apa-apa yang dia perintahkan dengannya. Dia perintahkan umat untuk berbuat demikian, dia menjalankan yang lainnya. Naam, ditaubih. Maka di sini Allah menyebutkan, wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian ini membaca Alkitab, ya. Dalam keadaan kalian itu berilmu, ya. Kenapa kemudian kalian gaib menjalankan kemungkaran tersebut? Gaib. Kemudian faedah berikutnya yang ke berapa ini? Ke-4. Taubih Bani Israel, celaan terhadap Bani Israel. Allah sebutkan, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berakal? Ini celaan kepada Bani Israel. Dan bukan hanya celaan kepada Bani Israel, ini celaan bagi orang-orang yang perbuatannya serupa dengan Bani Israel, memerintahkan perbuatan baik dan tidak menjalankannya untuk dirinya, melarang dari kemungkaran dia sendiri yang melanggarnya. Nah, maka orang-orang dari kalangan muslimin yang memiliki sifat yang demikian, maka serupa dengan perbuatan Yahudi. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi seorang pemuda dalam keadaan sakit keras, maka Rasulullah memintanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang pemuda ini kemudian minta pendapat bapaknya. Bapaknya orang Yahudi. Kata sang bapak, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, masuk Islamlah. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dalam keadaan bapaknya itu masih dalam keadaan Yahudi, dia perintahkan orang lain untuk masuk Islam, dia perintahkan anaknya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia sendiri tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dari kalangan umat ini tidak sedikit yang sifatnya demikian, ya. Seorang bapak yang merintahkan anaknya untuk berbuat baik, ya, tapi dia sendiri melupakan dirinya, ya. Dia merasa perbuatan baik itu hanya wajib bagi anak-anaknya, dan dia tidak terkena kewajiban itu. Dia merasa kewajiban untuk belajar itu hanya untuk anak-anaknya, dan dia sudah terlepas dari kewajiban belajar. Nah, ini seperti perbuatan orang Yahudi ini, yang merintahkan anaknya untuk masuk Islam, mentaati Abul Qasim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membiarkan dirinya tetap di atas agamanya. Nah, ini fan fidina azani wa a'azakumullah. Baik, astagfir. Wasta'inu, minta tolonglah kalian, utlubul ma'unah, mintalah al-ma'unah, pertolongan, ala umurikum, atas urusan-urusan kalian, bisabri, dengan sabar, al-habsi linnafsi ala ma taqrah, menahan diri, menahan nafsu dari apa-apa yang tidak disenangi. Itu as-sabr. Mintalah pertolongan dari urusan kalian dengan sabar. Was-salati, dan salat afrodaha bidzikri, Allah sendirikan penyebutan salat ini ta'dhiman lisa'ni, untuk mengagungkan kedudukan salat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa fil hadis kana sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu amrun, bahwasanya Rasulullah SAW jika beliau mendapatkan perkara beliau, urusan beliau itu susah, ya, badara ila shalah, beliau segera untuk sholat. Ya. Jika menghadapi situasi yang susah, ya, beliau bersegera untuk sholat. Naam. Hadisnya di sahih oleh Al-Albani rahimullah dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi problem, urusan yang susah, beliau segera menyelesaikannya dengan cara salat. Waqila, ada yang menyatakan al-khitabu lil yahud. Ada yang menyatakan khitabnya ini, yang diajak bicara ini orang-orang Yahudi. Lama aqahum anil iman, ketika menghalangi mereka dari keimanan, asarahu rakusnya, wahubur riyasah, dan cinta kedudukan. Rakus dan cinta kedudukan itulah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rakusnya, karena cinta kedudukannya, dia tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa umiru bis-sabri wa was-saum. Maka mereka diperintahkan untuk sabar. Maknanya as-saum. Ya. Rasul menyebutkan as-saum nisfu sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Maka wasta'inu bis-sabri, as-sabr ini maknanya as-saum. Ya. Maknanya puasa. Baik, minta tolonglah kalian dengan cara puasa. Orang-orang Yahudi ketika tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena rakusnya dia, karena cinta kedudukannya, diperintahkan untuk puasa. Li'annahu yaksurus syahwah, karena itu bisa menahan syahwat, bisa menundukkan syahwat. Wasolah, dan diperintahkan untuk sholat. Li'anna turisul khusyu'ah, karena sholat itu menghasilkan kekhusyuan. Watanfi al-kibr, dan bisa meniadakan kesombongan. Ini obat bagi dua penyakit yang menjangkiti orang-orang Yahudi, as-sarah wa hubbur riyasah. Ya, as-sarah rakus, obatnya dengan saum. Hubbur riyasah dengan as-shalah. Wa innaha ay as-shalah. Di sini para fasirin ikhtilaf tentang dhamir ha. Ini kembalinya kemana ini? Ya. Wa innaha. Ya. Ini kembalinya kemana dhamir ha ini? Ya. Wa innaha, Imam Syuuti menguatkan pendapat ai as-shalah. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun sakilatun. Sesungguhnya sholat itu sungguh perkara yang sakilah, perkara yang berat. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni sakinin ila qa'ah, orang yang tenang menuju ketaatan. Baik, dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil darinya, yang pertama, irsadullah ibadahu. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya ilal isti'anah, untuk minta tolong bihadainil amrain, dengan dua perkara ini, as-sabr was-shalah. Irsadullah ta'ala ibadahu ilal isti'anati bihadainil amrain, as-sabr was-shalah. Naam. Yang kedua, fadilatus sabr, keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Nah, disebutkan para ulama, syahr Ramadan dan juga ibadah puasa yang ada padanya, ini latihan untuk bisa bersabar. Bersabar itu taat, bersabar itu tidak melanggar larangan Allah, bersabar dengan ketentuan Allah. Naam. Baik. Dan di dalam ibadah puasa terkandung tiga jenis kesabaran ini. Ya. InsyaAllah nanti kita akan membaca baik perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa bersabar dari gangguan orang-orang yang mengganggu kita. Naam. Faedah berikutnya, al-hassu ala sabar, anjuran untuk bersabar. Anjuran untuk bersabar. Yang berikutnya, fadilatus sholat, keutamaan sholat. Ini dua hal yang Allah perintahkan, as-sabr was-shalah. Baik, tadi sudah disebutkan hadisnya, jika Rasulullah menghadapi perkara yang pelik, yang susah, beliau sholat. Nah, kemudian faedah berikutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, idza talat ahzanuka fa'alaika bis-sabr was-shalah. Ya. Jika kalian bersedih, maka hendaknya kalian sabar dan sholat. Jika kalian mengalami kesedihan, hendaknya kalian sabar dan sholat. Baik. Yang terakhir, annal a'mal al-shalihah, bahwasanya amalan-amalan sholat itu syaqah, berat. Amalan-amalan sholat itu syaqah, berat. Naam. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk ini nanti akan disebutkan di ayat setelahnya, ya. Pengertian orang yang khusyuk, orang yang menjalankan amal-amal soleh tidak dengan berat, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan disebutkan di ayat berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.